Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mawsufi bir-raufir rahim. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah al-mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri saking Rembang, dan sahibul fadilah Kiai Haji MH Ainun Najib, yang sebenarnya beliau tidak pernah mau dipanggil kiai gitu ya, karena beliau merasa cukup sebagai manusia saja katanya. Para ulama semua, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, baik yang tampak ke permukaan maupun yang tidak tampak, ini alhamdulillah malam hari ini pertemuan yang kita tunggu-tunggu bersama gitu ya, yaitu bertemunya dua orang guru bangsa, bahkan kalau menurut saya beliau ini guru dunia gitu ya, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri dan MH Ainun Najib yang tidak mau dipanggil kiai gitu ya. Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua, saya secara pribadi maupun keluarga besar Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, wabil khusus kepada beliau berdua yang telah mau hadir di tempat ini, meluangkan waktunya, baik yang berasal dari Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Malang, Tegal, dan dari mana lagi ini? Demak, terus Pati, Kediri, dan seluruh Nusantara. Jadi ya. Ya baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Ini terutama warga Kretek. Yang Kretek mana? Oh ada ya. Ya baik. Ya. Terima kasih. Nah, insya Allah kita nanti akan mendengarkan berbagai uraian dan juga dialog, gitu ya. Karena dalam situasi sekarang yang kita mengalami beberapa hal yang jawabannya belum ketemu sampai hari ini. Mudah-mudahan malam ini bisa ya ketemulah jawabannya. Beliau Kiai Haji Mustafa Bisri, insya Allah panjenengan semua sudah tahu. Ya. Beliau ini sekarang pimpinan ulama NU. Ya. Yang beberapa waktu yang lalu, beliau diputuskan untuk jadi Rois Am PBNU, akan tetapi beliau tidak mau dan tidak bersedia. Dan itu menjadi tanda tanya dari seluruh masyarakat muslim Indonesia dan dunia. Gitu ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu langsung dengan beliau. Gitu ya. Ini alhamdulillah. Gitu ya. Jadi beliau ulama NU yang mengerti bahwa NU itu wasilah bukan ghoyah. Gitu ya. Jadi NU itu alat bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah panjenengan semua juga sudah tahu siapa beliau MH Ainun Najib. Ya. Ya. Beliau tidak mau masuk NU dan Muhammadiyah. Karena kata beliau, Nabi Muhammad tidak kenal NU dan Muhammadiyah. Ya. Maka beliau itu dengan konsisten mau mengikuti Nabi Muhammad, maka beliau tidak masuk NU dan Muhammadiyah, gitu ya. Sehingga kalau orang NU memandang beliau ini seperti orang Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah memandang beliau seperti NU. Nah, itulah MH Ainun Najib. Nah, itu ya. Oleh karena itu, insyaallah kita malam hari ini akan menimba ilmu, berdiskusi, berdialog dengan guru bangsa yang luar biasa, gitu ya. Karena menurut pendapat saya yang bodoh ini, sekarang hampir sudah tidak menemukan ulama yang sudah melampaui dunia, dan beliau ini melampaui dunia, gitu ya. Nah, kemudian malam hari ini juga, ini saya melihat dari pakaian yang dipakai, ini ada kaum-kaum santri, kiai, gitu ya. Ini yang pakai kerudung, pakai jilbab putih, pakai peci putih dan macam-macam. Ini kaum santri, gitu ya. Nah, ya, kaum santri. Kemudian banyak yang ini rambutnya gondrong, enggak pakai peci, pakai tato, pakai celana pendek dan macam-macam. Ini kaum abangan. Nah, mudah-mudahan malam ini menjadi titik temunya kaum abangan dan kaum santri. Yang dengan Pirsani saja kan sudah berbeda. Gus Mus yang dikenal seorang kiai pakai pakaian hitam, Cak Nun yang tidak mau disebut kiai pakai pakaian putih. Nah, ini sudah ada alamatnya, gitu ya. Mudah-mudahan saya persilahkan kepada beliau, ya. Mohon maaf, kiai. Mohon maaf. Kalau banyak kesalahan yang saya sampaikan, tapi ini memang dirindukan banyak orang. Oleh karena itu begini, ya. Nanti bagi ibu-ibu yang merasa ngantuk, kalau jam 12 belum selesai boleh pulang. Gitu ya. Tapi yang masih kuat, misalnya acara ini sampai subuh. Oh iya. Bertahan. Jadi tergantung situasinya, gitu. Monggo saya persilahkan kepada Kiai Haji MH Ainun Najib. Oh iya, ini ada Habib Anis Bahasin juga. Ahlan wa sahlan. Ini yang sering tampil di Aswaja TV. Oh ya, sebentar lagi. Di sampingnya Habib Anis ada Gus Mansur. Ini mantunya Bahmat Watu Congol. Ya. Terus ini ada Habib Zainal, ada Kiasin Nawawi. Mudah-mudahan mereka semua menambah berkahnya pertemuan malam hari ini. Kepada beliau, Kiai Haji MH Ainun Najib, kami persilahkan. Sebelumnya saya mohon dengan sangat, Kiai Marzuki Kurdi sama Kiai Haji Mustafa W. Hashim untuk maju ke depan mewakili Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi mereka ketua bersama, yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdiyin, yang satu Muhammadiyin. Mereka bikin forum bersama yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin, tapi tidak menyaingi NU, tidak menyaingi Muhammadiyah, melainkan siap-siap kalau ada pertengkaran mereka yang melerai. Nah, ceritanya begitu. Oke, Pak Mustafa, Pak Kiai Marzuki, saya mohon untuk maju ke depan. Juga siapapun, saya minta Noe Sabrang untuk maju ke depan juga. Oke, sambil menunggu beliau, mohon Mas Ali memandu mereka, Mas Lutfi memandu mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus nyuwun izin beberapa menit pertama. Nanti saya minta Al-Fatihah, kemudian Al-Ahad, terus Kuladu Brabil Falak, Kuladu Brabil Nas, terus ayat kursi. Tentu saja untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi mantul kita mohon memantul ke Gus Mus, nggih. Okay? Soale Gus Mus niki wau apa sawi Kiai Kanjeng menyambut dengan lagu saking Krapyak, Padang Bulan, Padange Koyo Rina itu nek Hadratus Syekh nika srengenge ne Kiai Hasyim Asy'ari srengenge lah sak niki bulane Gus Dur. Bulane Gus Mus niki. Rembulane. Nah, aku ora ngerti rembulan iki sesuk teko ning pelantikan ning Jakarta apa ora, aku ora ngerti. Ah, itu nanti yang beliau akan jawab. Nah, yang di Jakarta itu apakah itu rembulan ataukah planet, apakah padang pasir ataukah hutan rimba, saya tidak tahu. Ya, pokoknya nanti kita cari bersama-sama. Kita betul-betul menunggu fatwa beliau mengenai banyak hal, terutama mengenai yang Pak Muzamil sebut renungan akhir zaman yang merupakan tema pada malam hari ini. Tadi Pak Muzamil sampai lihat sendiri, itu tidak hanya karena maduranya tapi juga karena tradisi santrinya, beliau sangat takzim kepada Gusmus dan tidak kepada saya. Kepada saya sahabat, ya kalau sama Gusmus beliau sangat takzim. Selama masih ada santri takzim kepada kiainya, maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nyun sewu, bismillah Gus, kita apa? Al-Fatihah dulu, terus satu nomor dari Kiai Ganing, selalu kita persilakan kepada Gusmus. Malam hari ini kita entek-entekan yang suka wuruh marang Gusmus nggih. Tak jaluk kanca-kanca yang dari luar DIY, angkat tangan. Lu, semene kaya coba. Kowe ngopo blarkaan tekan kene iki ngopo? Aduh-aduh. Saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo, Tegal, dari Tegal. Bukan karena santri di sini enggak. Memang betul-betul dari sana ke sini. Piye Gus, coba Gus. Coba lagi sekolah Tegal Gus. Sekolah ngendi-ngendi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah saya khusyuk kabeh. Badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususan untuk Gusmus yang kita cintai bersama-sama, yang kita mohonkan beliau membimbing kita dalam waktu yang lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian saya mohon juga waktu kita mohon kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau kersa rawuh malam hari ini, menemani hati kita, dambaan-dambaan kita, harapan-harapan kita. Bareng-bareng kabeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Banter kabeh bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا محمد. يا رسول الله جئنا نرتجي منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة لجميع Oh,

اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحه. Itu ada periode hati. Jadi wahyu Allah datang ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimish shalah, salatlah. Maka yang pertama kali salat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kayak aku. Jadi orang penak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri gak sholat. Saya kan repot itu dari contoh. Salatlah kayak siapa saya gak sholat. Kayak Ta'nun itu, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudhu manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Dan seterusnya, semuanya Rasulullah yang menjadi ini. Jadi saya membayangkan dulu kalau, saya sampai membayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu enak sekali. Tidak perlu baca Quran, kalau sana. Tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada Quran berjalan. Mau bergaul, lihat Kanjeng Nabi. Mau bersaudara, lihat Kanjeng Nabi. Mau bertetangga, lihat Kanjeng Nabi. Mau apa-apa, lihat Kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal, payah. Jadi mendingan sekarang lah. Hidup di zaman akhir, tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya. Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat, gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi'ayihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al-ulama warasatul. Tapi terus ke sini ini, ulama itu terus seperti, ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi, tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur. ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kersane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontohi dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontohi. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu seneng sugih kabeh. Pengen tuh. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Gak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu loh. Lontang lantung gak karuan itu. Itu. Bayangkan pendidikan 32 tahun. Yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren. Itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah balung sungsung. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau ra'aitu zaidan. Kalau marartu bi zaidin. Itu ada kaidahnya, ada baitnya di alfiah segala macam. Sampean mengatakan ja'a zaidan. Saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil. Karena banyak ustadz anyaran. Sesek dalil, dalilnya apa? Sokai apa enggak gitu. Loh sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah, maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir bareng. Kalau duit, wah, bahwa sugih lah itu ya sikile majuan segamanya. Tidak dipikir. Lu sampai tahu Mudin enggak? Mudin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin. Imamuddin dari Mudin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Mudin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Ya, sampai 1000. Tapi kalau yang ngundang kok melarat terus langsung dungo, bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kina ada. Sudah. Itu enggak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana mari kita lawan seperti sampean ini, hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ya. Serah pantas belas. Rodok pantas saya sedikit lah. Cak Nun ini begini terus. Padahal sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karu-karuan ini. Wabeh wong kenal di ini. Jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun. Dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Luar biasa. Cak Nun ya tahu tapi pura-pura enggak tahu. Om Jumbang ya kali akeh. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca Al-Qur'anul Karim atau menilik sunnah Rasul itu Tidak boleh berlebih-lebihan itu. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita sakmadyo, sederhana saja. Sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Nah, sampean ini ketinggalan zaman. Wong orang lagi suka-sukanya bondo kok diajak zuhud itu kan. Wis bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana aja. Di Al-Qur'an sampean jangan, saya sudah lama gak pernah dalil dan itu kulu wasrabu wala tusrifu. Dalam soal makan enggak boleh berlebihan. Orang yang enggak boleh wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti. Jadi dalam persoalan apa namanya harta itu kita enggak boleh terlalu bakhil, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas itu Pak Liam. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur sudah. Istri kadang-kadang lebih dari dua. Ini cukup semua. Lu kok bisa? Nyolong bandarnya rakyat itu pil. Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada sing apa wakil kita itu kon makili kondangan berkate digawa dhewe padahal ongkos nekani kondangan kene sing bayar. Berkate dipangan dhewe ya ora kondo kene. Wakil sampean semua itu. Itu karena seneng. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Allah, ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya sederhana begini. Sampean dia di Jakarta enggak ada, orang sederhana sudah enggak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut, orang yang seperti Cak Nun itu khawatir semua. Ada yang sampai nganggep bahwa besok lagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, sudah kelewat toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat toh, sudah. Nah ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang itu pertama kali sendirian. Sendirian. Lah sekarang Cak Nun sampai sokong sebegian banyaknya. Dari Tegal, Boyolali, segala macam. Kanjeng Nabi sendirian. Baru istrinya. Baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah. Masa bergajulan kabeh lah. Mosok gak ono sing sehat ya. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal. Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul, saya kadang-kadang ya, ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan sudah datang apa belum. Sabda beliau, badal Islamu ghariban. wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing, sendiri, sendirian. Kanjeng Nabi sendiri. Sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma Kanjeng Nabi tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok ndelok redaksinya tadi kok belum datang itu. Masa menjadi asing lagi itu. Karena sekarang wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga enggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini. Saya bikinkan rumah ya Allah, tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku. Itu masjid banyak sekali. Pengajian banyak sekali. Orang umrah setiap hari. Setiap hari umrah. Gak tahu umrah betul apa belanja, karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas. Iya. Sampai di sana mau tawaf sekarang pakai itu. Apa namanya yang bisa jalan sendiri itu? Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu. Itu sekarang udah banyak gitu. Dan kiri kanan itu hotel-hotel, termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Luar biasa. Orang ke sana itu sergap itu karena bisa fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, bisa lihat mall, engko terus tawaf. Shopping tawaf. Sekarang enggak khusyuk blas toh Pak itu. Lah karena baru tawaf, duh Gusmus. Foto Gus, foto. Ini piye wong tawaf kok digandeng jak foto. Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana, kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada. Mereka daerah ini Timur Tengah pokoknya pokok. Mereka Kanjeng Nabi dari sana. Ya apa-apa yang dari sana ya mesti api. Jihan, kalau sampai di Mekah itu, orang tidak bisa tawaf, tidak bisa khusyuk sama sekali. Di Madinah itu, tidak bisa sowan Kanjeng Nabi khusyuk, tidak bisa. Saking banyaknya. Jadi kalau lihat ini, itu ramalan Kanjeng Nabi akan asing tadi, belum, masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing, kesepian. Aku kok jujur sendiri, ini gimana? Kiri kan, itu sampai bawah, kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya tarik ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? Gak bisa jawab. Ini ada orang kaya, haji setiap tahun. Haji setiap tahun. Sebelum dikasih batasan tidak boleh anu itu harus antri itu setiap tahun. Setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya, kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu. Buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa iktikaf mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali. Karena suruh kerja terus. Ini kajian. Di sini saya punya kawan di Jogja ini. Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung ini perkara satu kok. Dijadikan dua jadi jawabnya bingung. Orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga. Sebagai hamba, kesini sebagai khalifah. Ini dua-duanya. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk tidak karu-karuan gitu. Kalau kuasa itu kuabeh dianggap orang, manusia. Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia enggak ngapa-ngapain. Sudah tengok-tengok ada yang masjid, ada yang jungkuk, orang ngupa ini, ono rego munda, rego mudun, rupiah naik, rupiah itu urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu, hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gregeten sama orang, ini berarti Gusti Allah gregeten. Kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono iku piye sih? Kitabe apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu. Kok wani-wanine itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampean dipisui habis-habisan sampean. Jahanam namanya. Rumah saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah itu rumah saya ini. Dia sampean sendiri bagaimana bayangnya Gusti Allah itu piye? Kayak siapa? Kayak Tanon apa kayak anak? Kayak apa Habib Rizik apa saya kira-kira kayak siapa kira-kira bayang lu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana kalau nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah Kalau tidak kenal gimana, Jang? Tidak kenal. Dia tidak ngerti. Gusti Allah kok. Kok kemeropok karo wong? Kok marah, kok manggel karo kawulane itu biar jadi piri? Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Wong Gusti Allah kok mangkel mbek hambanya? Enggak tuh nalar. Gusti Allah itu salah satu asma-Nya itu Asy-Syakur. Nah, saya belum menemukan bahasa Indonesia Asy-Syakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa. Tapi kalau Indonesia pol gak iso. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Syakur itu maha nerimake. Jadi bahasa Indonesia sithik, bahasa Jawa sithik. Maha nerimake. Maha nerimake. Kalau sampean diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran misalnya, sampean sudah berusaha, tetap sampean ngalaihim. Tidak alaihim, tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustaz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan patekahmu keliru itu. Ngalaihim. Waladzolin. Ini salah-salahkan. Ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu syakur. Wisnis bate. Wong ndi kowe? Wong Tegal. Wisnis bate wong Tegal. Iso ngalahi wis lu wis lumayan ah. Wong Ayub Jakarta. Ngaji ya wis lumayan. Lu wong Ayub Jakarta kan cedak Borobudur ah mestine kok. Timbangane Ka'bah. Itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik-apik. Swarga-swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang yang keliru kadang-kadang rumangsane agama iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah ndak butuh apa-apa. Ning donya iki cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu mbambung kabeh. Gusti Allah blas ora rugi. Wong triliunan malaikat itu ada sembahyang tok ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak ngerti manusia. Wong lagi melok mayan sepisan. Sowan kiai. Kiai saya ini kok sumpek terus itu. Kadang-kadang itu sumpek gak karuan arahannya. Kok saya diijazahi bacaan-bacaan apa gitu loh kiai. Oh ya, nah. Ini baca ya ayat kursi tahu ya. Tahu. itu dibaca habis sholat 35.000 ya. Ini meskipun disebut kiai, ini tidak kiai yang nggak ngerti orang. Umang sana yang gerubang itu sih koyok di ini, nek orang koyok di ini dudu wong. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya dudu wong. Nong, mau cok patek aja. Angel 35.000 kelengker ini. Itu di pondok saya itu Kiai Khalil, Allah yarham ayah kakak saya itu yang pengasuhnya. Kalau saya ini dapat warisan aja. Kiai Khalil itu Ramadan ngimami traweh. Terawih belum selesai, santri-santri di belakang sudah gereneng-gereneng. Gereneng-gereneng tapi banter sampai imamnya keluar. Gereneng-gereneng. Wah, terawih begini ini alamat enggak sahur ini nanti. Lagi kalau dengar. Habis terawih, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh, untuk apa kiai? Alah, aku masa gak ngerti no. Dirasani pedawan gak sahur bareng no. Besoknya lurah pondok itu yang imami. Begitu selesai terawih, orang-orang kampung yang ikut terawih itu, orang-orang tua yang ikut terawih pada sowan Kiai Khalil. Yai, pamit Kiai. Pamit napa? Besok saya tidak terawih di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini Pak Kiai. Lalu apa doanya itu ngimami? Walabbolin amin bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu Akbar. Walabbolin nun Allahu Akbar. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundut, absen hanya beberapa, satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah. Tidak ada komplain jamaah, terlalu cepat. Apa kelamaan kan? Padahal murid beliau yang kinasih Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Kok demo? Ke tempatnya Kanjeng Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'ad bin Jabal itu keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya. Terus? Lah rakaat awal ngatamna Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa itu. Langsung dipanggil Mu'ad bin Jabal. Betul Mu'ad. Kamu tadi ngimami Isya. Iya Kanjeng Nabi. Betul. Rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Iya Kanjeng. Baru dimarahi Kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya. Tidak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu ngerti. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD. Ada yang SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah. Terus sekarang ini enggak ya. Kabeh dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, diamuk koto. Loh iki bangkune wakile Gusti Allah kok kawanen ini. Kalau Kanjeng Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saiki mau karek buka kitab terus dicocokno karo senengane sendiri gini. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali, ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar lah. Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini dia. Sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Coba sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf. Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Orang dulu itu tulisan itu hanya untuk mengingatkan apalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus lengget satu, terus lam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fakbalu, bisa dibaca faktulu. Tapi kalau orang yang apal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman Kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka mushaf itu bid'ah. Bid'ah sekali. Loh, dulu tidak ada, mushaf tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan, ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca, ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca. Kalau dulu hati langsung ke amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi amalia. Sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Muni bid'ah dalil Quran. Quran yang dijadikan. Diduduhnya mushaf. Ini titik koma. Ada cacet barang ini itu. Harokat itu bid'ah rabe. Itu biar tidak ada. Nah begitu kok bangga. Dan yang mengacapkan gitu kok bangga. Ini yang disedihkan oleh orang-orang seperti Cak Nun, Habib Anies bareng kan gitu-gitu. Tapi saya ya enggak sedih wong. Kanjeng Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak. Masa Allah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Ceritakan terus Cak Nun tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya Kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tekplung. Tekplung. Tekplung tahu enggak tekplung? Tekplung itu untuk makan hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. sekarang ada orang itu. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa. Pokoknya sing untungno duit akeh pokoknya. Ada yang padahal di Quran itu katanya pedomannya Quran. Di Quran itu apa itu wa ma min dabbatin itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa itu artinya? Untuk nanti saya disangka ngarang, jangan sampai anda yang kiai. Dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Sampai percaya itu? Percaya, percaya. Wah ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin. Dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya apa enggak. Kalau enggak percaya, melarat tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. Itu hebatnya metodenya Kanjeng Nabi, metode keteladanan itu. 32 tahun. Tidak ada orang yang berani nunggu rezekine Gusti yang gak ono belas. Mubalek aja itu lihat-lihat amplopnya. Amplopnya kok tipis, besok ngundang lagi gak akan datang. Sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif. Gak tahu Cak Nun pakai tarif apa enggak. Dulu saya nasihati supaya pakai tarif. Beliau ini. Karena beliau kecapean. Beliau kecapek. Saya ini ngeladeni undangan sana sini capek saya. Saya bilang sama Cak Nun, bagaimana kalau anu ini caranya Mbah Dullah Salam kajen. Gimana caranya Mbah Dullah Salam? Jadi kalau saking capeknya itu, kalau kata Mbah Dullah, saya itu sudah ngomong, saya ini sudah tua, sakit, tidak bisa. Nanti kita gendong, Mbah. Nanti gendong, saya tidak bisa apa-apa di sana, kalau saya sudah tua, sakit. Ya di sana tiduran tidak apa-apa, Mbah. Gus pokoknya tidak bisa nolak. Akhirnya Gus dia bilang sama saya, akhirnya saya dapat cara. Ya, kalau ada yang undang saya tarif bisa aja. Gue ngundang aku, sediakno minimal 5 juta DP ini memang. Wong desa-desa kentas kabeh. Nah ini saya beritahukan sama Cak Nun. Ini Cak Nun yang anak gelem ya itu mau. Terus saya pengen Mbah Dullah itu. Sampai kesel. Betul. Cak Nun diundang di Semarang. Bilang sediakan poskot 10 juta. Muamuk orangnya. Tak nun surat itu mau macam-macam. Dulu idola saya, sekarang komersial segala macam. Suratnya dikasihkan saya. Saya bilang itu Mbah Dullah. Saya sendiri tidak berani. Ya Mbah Dullah itu sudah tidak kepengen dianggap apik bareng mbek wong wis ben dianggap elek celah. lama-lama belajar dari situ, Cak Nun ini juga belajar dari Mbah Dullah itu kira-kira. Dia dianggap kafir juga mau. Dianggap sesat ya mau. Gumelem aja pokoknya. Lah apa? Untuk Gusti Allah cangkeme wong di opaini. Mungkin gak yuk leren ini bicarane leren piye. Nah, iya, saya itu ngomong terus ngene iki terus piye bare gitu. Biasanya kan sampailah kini acara inti mau itu hasanah oleh al-mukarram oleh gitu. Biasanya gitu. Wah, iki terus modelnya. Ya sudah, itu saja nanti kalau saya dinjarno itu iso ngantek subuh. Jadi dan peluncatan gitu itu, kalau saya kan tidak sekolah kayak beliau. Beliau ini orang sekolahan semua, saya tidak sekolah. Jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu, ada runtut. Aku rake naik apa jazab tok sing rodok terus ora runtut. Tapi ada aturan namanya tahu sekolah. Saya tidak sekolah jadi lompat-lompat itu. Baru ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, tidak jelas lah. Tapi ya, ya itu yang bisa saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah setelah ini kita sudah punya bahan untuk genah ke, memperdalam, memperlebar, dan pulang nanti dengan catatan-catatan yang lebih apa ya, lebih melebu hati. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan 4 pertanyaan, respon, bantahan atau apapun. Saya mencatat beberapa hal yang nanti kita kalau ada waktu kita konfirmasikan. Jadi kini sebagai murid nyatet, saya tidak akan mengemukakan catatan saya, tapi ada 1-2 hal yang saya harus kemukakan, terutama sing terakhir aku diarani sekolah Gus Mustra sekolah kira telur hati aku. Asem ya. Asing sekolah tekan Mesir kuno ya. Akhirnya ini menyantir orang tahun ini diusir ya. Jadi ngaku aku sing sekolah. Ini rapopo ini Gus Mustra anu nungguin, nek karo aku nungguin. Tapi aku tau itu mau ke Sunan Kalijogo bareng karo iki. Petirunan lho ke Sunan Kalijogo. Gede banget kayak saku. Oke, bismillah Gus. Satu hal, ini kita minta selawat Maria. Jenengan nyuwun jelas ke bocah-bocah ikan ono sing Muhammadiyah bareng. Sing ora patio biasa selawat Maria. Rumah sana Maria itu selawat api. Soalnya nar itu. Si. Tapi saya ingin tegaskan satu hal. Saya mencatat semua tadi saya catat dan nanti kita tegaskan digaduk ke karung sing kue wis tau kurungu wis tau mempelajari supaya menjadi ilmu beneran. Dan Gus Musadi dawuh kalau dari mata dari telinga itu langsung ke hati. Nek wong Jawa kan ngelmu kui kelakone kanti laku. Jadi dari hati, kalau hati dia langsung menggerakkan seluruh badan kita untuk bertindak. Kalau modern dari mata dari telinga ke otak. Nah otak ini tergantung anunya. Otak ini kan alat saja dari hati. Irodahnya di sini anunya, mesinnya. Jadi nek barat musik, di sini prinsipalnya, di sini maestronya. Nah maestro ini, misbah ini tidak diolah oleh pendidikan modern. Jadi irodahnya akhirnya dikuasai bawahnya, perut sama syahwat. Nah akhirnya sininya menjadi dipakai untuk hal-hal yang 32 tahun kayak mau. Gitu. Cuman ada satu hal Gus. Bid'ah itu, nanti kalau salah saya dibenerin, dibenahi. Bid'ah itu bahasa Indonesianya kreativitas. Wis iku takono Gusmus nek ora percaya. Orang yang kreatif namanya mubdi. Bener? Tolong. Nek iya iya, nek ora ben ora. Betul. Nah, jadi bid'ah adalah kreativitas ya. Sudah biasa Anda mendengar kayu dikreatifi jadi meja dari kursi kan gitu. Kain dari kuplo ya toh. Segala sesuatu yang dikreatifi. Jadi sama dengan mushaf itu dulu enggak ada, tapi karena pendahulu-pendahulu kita kreatif untuk mempersiapkan pertemuan umat Islam dengan Al-Qur'an, maka dibikin mushaf. Nah, sekarang orang enggak ngerti bedanya mushaf sama Al-Qur'an. Dadi nek saiki nek biyen nek nyekel Qur'an jur ngentut langsung di selehke terus wudu lagi dicekel meneh. Saiki nek Qur'ane ning Samsung kadang-kadang karo ngising bareng maca Qur'ane, Gus. Kalih browsing niku, Gus. Jadi saya kira itu perlu anda ketahui, anda pelajari. Mubdi adalah orang yang kreatif. Batasannya sederhana. Ada sesuatu dalam Islam yang anda harus kreatif. Ada sesuatu yang anda dilarang kreatif. Kan begitu. Misalnya tata cara sholat, tata cara haji itu tidak boleh dikreatifi. Tapi kalau interpretasi terhadap sholat harus kreatif. Kan begitu. Bahwa anda ngalani nek sujud ki ngene, apa sebabnya kue kok ruku, apa sebabnya kok kue takbiratul ihram, apa sebabnya kue dono tumak nina, sabiturute, itu anda harus kreatif. Tapi bahwa anda mengerjakan takbiratul ihram sampai salam, itu tidak boleh dikreatifi. Rasa njur nganggu gerakan-gerakan yoga. Gitu? Katgus Teguh SH, teman kita dulu kan sholatnya meniru Al-Quran, tapi dengan Al-Quran kan penuh berita mengenai laut dan angin ya. Laut, angin, pohon-pohonan. Maka dia sembayangnya meniru gerakan-gerakan pohon dan lautan. Jadi, sak masjid entek nggodhek dhewe kae. Melayu, Allahu Akbar. Sami Allahul man hamidah balik rono mencolot rono mencelah itu Teguh Esa yang dulu bikin Ali Topan Anak Jalanan. Jadi sekali lagi anda jangan segan-segan untuk melakukan bid'ah. Oke? Jelas ya sekarang? Asal tidak di ranah di mana engkau dilarang kreatif, misalnya apa? Sholat subuh 10. Tapi ada yang saya tidak bisa halangi, yaitu totoan, Gus. Totoan ki angel tenan iki. Bal-balan nggo totoan. Saiki iki Idul Fitri nggo totoan, Gus. Jajal iki engko NU Muhammadiyah bareng pora. Ku totoan, wani, Bro? 20? Wes. Ah itu enggak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi, karena ojo menegok Idul Fitri terawih itu Tuhan, Gus. Jajal ingku ina atau ina metura. Lima ngewu. Ngunu ya, Gus, saya ini, Gus. Arat iya, Gus. Iki bian yang buruki, bian atau Tuhan, ini buruki. Jadi ini pas mulai aku ngomongin ini, yang buruki ono provokator ini buri, bandare. Ning mburi karo mlaku kiwa tengen kene. Iya, penghasilan tambahan. Nanti Cak Nun ngomong tentang NUM apa tidak? Kalau ngomong 5.000. Nah, ngono kene mburi kuwi satu hari konangan aku tak kon ningkatke anune baruan. Ning bar kuwi tak kaplok kan gitu kan. Oke, bisa ngerakim pokoknya jangan sekian-sekian. Hidup itu harus penuh bid'ah. Oke? Okay? Jelas ya? Asal jangan dalam ibadah mahdoh. Itu pun masih boleh. Dalam ibadah mahdoh asal secara batiniah. Bahwa sujud itu engkau interpretasikan begini. Bahwa sujud kui raimu nisor dewe, bokongmu nduwur dewe. Kan gitu kan? Itu interpretasi loh itu. Bukan terus berita agama enggak. Nek kui rahati-hati uripmu, raimu engkau dadi asor nisor dhewe, sing dhuwur dhewe dari hidupmu adalah bokongmu. Kan gitu kan? Itu makna sujud ning itu bukan agama, itu interpretasi, itu tafsir setiap orang, kan gitu. Mulane kowe nek foto kan dudu bokongmu tapi raimu, sebab sing penting ki raimu. Ora ana kok nang kecamatan mleding kabeh njur cekel-cekel ora ana. Sing ana mesti raine kan gitu kan. Bukti yang lain adalah nek sing silitmu ngentut, sing diwudoni raimu. Mongko raimu ora melu ngentut. Nah, itu kan tafsir aja njur aja njur. Kitab apa? Ayo kitab ndasmu. Mungkin iki ning tafsir kok. Lagi arep tak tulis, itu ya. Apa ana wong ngentut terus sing isin bokonge. Tut nyur ngene. Ora ana, mesti raine to. Wajah, karena wajah adalah, makanya wajah itu penting Gus, tolong dijelaskan muwajah. Kenapa sekarang kita ini kehilangan 80% muwajah dan kita menjadi kacau secara silaturahmi, karena kita mengandalkan pertemuan dan diskusi atau silaturahmi melalui media sosial. Itu. Tapi Gusmus orang yang sangat asyakur, kalau ibarat Allah, maka Gusmus punya akun Twitter, akuran duwe. Saya memilih langsung ketemu sama wajah Anda semua untuk menyadari bahwa aku iki elek ora ning aku tok liyane jebul ya elek kabeh tapi dadi aku semangat Gus. Gitu. Kira ini kabeh tak bandingke karo aku jaman nomku lho ya. Nek pas aku ganteng aku biyen gitu. Itu nek insyaallah ya. Oke teman-teman sekalian, saiki aku njaluk nadani selawat nariyah bar itu saya buka tanya jawab kepada Gusmus. Bapak-bapak yang lain pokoknya malam ini kita pusatkan Gusmus termasuk yang di panggung boleh punya hak untuk bertanya atau apapun saja. Terutama saya mohon kasus-kasus yang ditangani oleh Nahdlatul Muhammadiyin ya. Ini serius Gus ini. Nahdlatul Muhammadiyin ini serius dan sangat rajin ke bawah untuk ya untuk nangani kuwi mau kreativitas-kreativitas di daerah-daerah itu tadi. Maksudnya bid'ah-bid'ah kuwi. Gitu. Deng deng deng deng deng deng. Deng deng deng. Liane ya tulung ya. Cek latihan sik arek-arek. Engko ketok tak delok cangkeme. Sing biasa ngumit-ngumit tok ana Gus, sing ngumit tok jan-jane ora muni. Ning aku iso krungu lho kene ngumit-ngumit tok. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salatan. Insyaallah, insyaallah. Musik ya Gus nggih, sampean restui nek niki salah sampean salahno. Apa sewenge nganggo musik? Ya orang musik ora apa-apa ning jero ati tok ya ora apa-apa. Ning mergo bareng-bareng kabeh mbok dijak untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Gitu? Logam dijak, kayu dijak, duduk dijak, itu kan Kiai Kanjeng. Kalau Kiai Kanjeng kan kenapa nduduk saron kan rumusnya jelas. Apa, Dik? timbangan nuduk dasmu ini jadinya nonton niku. Jelas niku dalile jelas niku mburi niku. Nah itu ada usul fikihnya gitu loh. Andaikan nuduk saron itu mudorot, itu mudorot yang lebih kecil dibanding nuduk mudorot nuduk dasi menungso. Nah nuduk dasi menungso itu mudorot besar dalam usul fikih. Ada asas mudorot kecil. Al-akhdhu bi akhaffi ad-dararain. Ya. Ya, begitu. Jadi ada asas filsafat hukum Islam, usul fikih, bahwa mudorot kecil itu mungkin atau boleh dilakukan untuk menghindari mudorot besar. Cetok ya. Mudorotul khas lidhafi dararil am. Atau mudorot lokal boleh dilakukan supaya tidak untuk menghindari mudorot yang lebih luas, yang lebih umum. Jadi nuduk saron ki alhamdulillah apik, timbangannya nek kowe nglarang-larang njur tak duduk dasmu, kan gitu ceritanya. Memenuhi syarat usul fikih, Gus. Ya, ya. Nek ora percaya praktekke. Ayo maju loro kene. Yo, saran, bismillahirrahmanirrahim. تنحل في نوبته وتنفرج في القرب وتطلب بالحوائج وتنال بالرغائب ومسر الحوادث ويستسقى صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد